hangri kok kare, yo wis isun lakoni. Sak mendi sekedine dunyo, nong pikiri kok. Kadung mulo sing tau joko, nafsu ring dodo. Cukup semini.